Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu. Menyesalku tak memilikimu sementara ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh jauh.